Ya terus. Ya terus, terus. Ya op, op, op. Ya op, op, op. Oh yeah, yeah. Don't say that. Are you ready, troops? This is us. The Tapi Heroes. Kamal and Audrey. Yeah, Kamal and Audrey. Jangan parkir di hatiku. Kau pikir kau siapa, girl? Kau dekati ku berasa paling nah, jangan di sini, jangan cari parkir di sini. Yo, jangan tetap, girl. Sekali di koda langsung ke burn. Murahan, murahan. Kau pikir aku cewek murahan? Cantik, seksi sih memang seksi, tapi jangan kepedean. Hey boy, bukan berarti kaya, jadi lebay bergaya. Kau bisa semau-maunya. Kau dekatiku terus menerus. Yeah, terus menerus, baby. Sudah ku bilang, nah, not on the baby. Dengan berbagai macam jurus. Jurus itu tak berlaku, memang kau kira kita sedang kumpul. Don't stop the thinking, you so fine, you so fine. Hey, girl.